إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حاضرون رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, masalul mu'min lil mu'mini kal bunyan. Yasuddu ba'duhum ba'dah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Idza ishtaka adum tada'a sya'iru jasadihi bistahri wal huma. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kaum mukminin itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling mengikat. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Musa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin dengan mukmin itu seperti satu jasad. Manakala salah satu anggota tubuh mengalami sakit, maka akan menyebabkan seluruh jasad tidak bisa tidur malamnya dan kepanasan, demam. Ini menunjukkan bahwasannya di antara tanda iman yang ada pada kalbu seorang mukmin, dia merasakan penderitaan yang dialami oleh saudaranya mukmin yang lain. tanda daripada tanda-tanda keimanan kalbu di masing-masing kita. Manakala kita mendengar saudara kita ditimpa musibah, maka bagi orang yang punya iman di kalbunya, ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh saudaranya. Sebagaimana sebaliknya, manakala saudaranya mengalami keberuntungan, kebahagiaan, dia pun ikut bersenang atas kebahagiaan yang dialami saudaranya. Barakallahu fiikum. Sebagaimana yang telah sampai ke sebagian daripada kita melalui media-media sosial tentang penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Myanmar, Rohingya tepatnya, mereka tertindas, mereka dibantai oleh kaum kufar, oleh kaum fujar. Baik yang dewasa maupun anak kecil, yang laki-laki maupun yang wanita, masjid-masjid yang mereka miliki serta rumah-rumah yang mereka tempati dihancurkan. Maka sudah sepatutnya bagi kita pun untuk ikut merasakan penderitaan yang mereka alami dan yang mereka pikul. Minimalnya dengan kita berdoa. Minimalnya dengan kita berdoa. Dan alhamdulillahnya, pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama telah menghimbau kepada masyarakat kaum muslimin di negeri kita ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah tersebut. Oleh sebab itu, sebagai bentuk solidaritas kita dengan saudara kita kaum muslimin yang di sana yang mengalami penderitaan. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kita kepada wulatil umur kita, para penguasa kita, dan bentuk tanasuh, saling nasihat dan menasihati antara kita dengan para penguasa kita. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini, sebagaimana telah sampai kepada antum, himbauan untuk melakukan kunut nawazil, kunut nazila di sholat-sholat lima waktu, termasuk yang dihimbau oleh Kementerian Agama kita. Allah yuwaffiquhum, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bagi mereka atas yang apa yang telah mereka perbuat, dan kita ucapkan jazakumullahu khairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kebaikan bagi mereka. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, sebagai sambungan tangan dari nasihat para asatidz kita yang mereka telah berusaha berkoordinasi dan bermusyawarah menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Agama tersebut, dan sebagai bentuk solidaritas kita yang bisa kita berbuat, mengajak terkhusus kepada a'immah, para imam yang mengimami sholat-sholat lima waktu, untuk melakukan kunut nazilah, kunut nawazil. Dan ini masyru' disyariatkan. Disyariatkan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala 70 qurra dibantai oleh kaum kuffar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan tukunut nazilah selama satu bulan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah, mendoakan atas, mendoakan kejelekan atas para pemimpin-pemimpin kufar Quraisy yang beliau lakukan di rakaat terakhir. Kebetulan ketika itu adalah di sholat subuh setelah bangkit daripada ruku, setelah membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Maka kita upayakan untuk menindaklanjuti apa yang telah dihimbau oleh Kementerian Agama tersebut. Demikian juga himbauan dari para asatidz kita yang telah berkoordinasi menindaklanjuti himbauan tersebut, dan sebagai bentuk solidaritas kita. Kita jangan menganggap remeh doa. Fa inna doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya kaum mu'min. Meskipun mereka tidak memiliki pasukan yang memadai, perlengkapan senjata dan perbekalan yang banyak, tapi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik wakil, pelindung, pemelihara. Pertama, mari kita bangkitkan ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita kaum muslimin tersebut. Di hati-hati kita. Kita doakan. Enggak mesti dalam doa kunut. Di waktu-waktu yang mustajabah. Semacam bainal adzan wal iqamah. Dan waktu-waktu sahur. Dan waktu-waktu yang lainnya. Kita doakan keselamatan bagi mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan dari mereka musibah, penderitaan yang mereka alami. Itu. Berkaitan dengan kunut. Maka kita jangan menganggap hal tersebut tabu. Itu adalah perkara yang syar'i. Dan hendaknya kita hidupkan. Kita mestinya yang paling terdepan untuk menghidupkan sunnah-sunnah ini sebagai bentuk juga melawan berbagai macam bentuk bid'ah dalam hal kunut ini juga. Manakala kita diseru ataupun ada tuntutan, ada penyebabnya untuk kita kunut dengan kunut nawazil. Dan ada hasungan dari umara, para penguasa. Maka hendaknya ahli sunnah itu ada di sop yang paling depan. Untuk mengamalkan sunnah. Sebagaimana itu merupakan karakter daripada mereka. Ittiba'i sunnah. Wa ta'zimu sunnah. Wa ihya'u sunnah. Menghidupkan sunnah. Itu sendiri kalau kita niatkan. Menghidupkan sunnah ini. Itu sendiri cukup untuk menambah mizanul hasanat kita. Timbangan kebaikan kita. Barakallahu fikum. Di dalam melaksanakan kunut nazilah, di antara hukum-hukumnya adalah dilakukan di rokaat terakhir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi rak'atil akhirati min salatis subhi ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu Allahumma al'an fulan wa fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat terakhir dalam salat subuh setelah beliau membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu mengatakan ya Allah laknati fulan dan si fulan, berkaitan dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat laisa laka minal amri syai. Para ulama menyebutkan di antara ahkam kunut di sini terkhusus kunut nawazil. Dan kunut nawazil dilakukan manakala ada peristiwa yang besar yang menimpa kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin. Tidak di setiap waktu. Tapi manakala ada tuntutan. Di mana kaum muslimin tertindas oleh kaum kufar. Semisal seperti itu. Kemudian dalam hal kunut nazilah ini dibacakan setelah tahmid wa tasmi au tasmi wa tahmid sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Itu kalau kalian melihat kepada lafaz hadis Ibnu Umar langsung setelah sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu langsung kunut. Dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan kunut, beliau tidak berpanjang-panjang. tidak berpanjang-panjang. Secara khusus qunut nawazil. Dari beberapa hadis yang menyebutkan qunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah panjang di dalam membaca qunut. Dan tentunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari apa yang merupakan pendapat manusia yang menjadikan kunut suatu perkara yang panjang dan memberatkan, di mana di antara kaidah di dalam sholat adalah taisiril makmumin, memberi kemudahan dan keringanan bagi para makmum, memberi kemudahan dan keringanan bagi para makmum. Fa inna minhumu ad-da'ib wal kabir wa dzul hajah. Panjang-panjang kunut itu adalah memberatkan bagi sebagian. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan dalam qunut nazilah adalah juga disyariatkan, artinya bagi imam itu dijaharkan, bagi imam menjaharkan bacaan qunut ini. Hal tersebut diketahui kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan qunutnya terdengar oleh para makmumnya. Bahkan di dalam hadis Ibnu Abbas mereka mengamini, menunjukkan bahwasannya imam itu menjaharkan. Karena mereka mengamini. Oleh sebab itu di antara salah satu sunnah di dalam qunut adalah para makmum mengamini imamnya. Para makmum mengamini bacaan qunut imamnya. Yang membaca qunut imamnya. Yang membaca qunut adalah imamnya dan para makmum mengamininya. Dalam hadis Ibnu Abbas juga ada riwayat mengangkat tangan. Dalam hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan, dalam qunut yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka mengangkat tangan. Disyariatkan mengangkat tangan ketika qunut. Barakallahu fikum. Kemudian apa yang dilakukan oleh sebagian dalam qunut nawazil, membaca Allahumma hadina Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait. Ini bukan dilakukan dalam qunut nawazil. Qunut nazilah adalah membaca ataupun mendoakan kasus yang sedang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal mu'minina fi kulli makan. Seperti itu. Kalau ingin disebutkan tempatnya, sebutkan tempatnya. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi, di mana misalnya fi Rohingya dan yang semisal dengannya. Allahumma alaika bihim, Allahumma alaika bi a'daika a'da'iddin. Singkat. Allahumma anzil alaihim ba'sakal ladzi la yuraddu anil qaumil mujrimin. Singkat, udah. Cukup. Setelah itu Allahu Akbar, sujud. Enggak perlu panjang-panjang. Allahumma hdini fiman hadait. Itu adalah bagi yang mensohhikan itu adalah kunut witir. Itu adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kunut witir. Sebagaimana sebagian riwayat, walaupun ini diperselisihkan ya. Hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan bin Ali doa yang dibaca ketika kunut witir. Allahumma hdina faman hadait. Kalau memang riwayat fi kunutil witir itu sahih, berarti ini khusus untuk witir saja. Tidak dipakai di kunut nazilah. Dan konteksnya pun berbeda. Ataupun kondisinya. Karena itu adalah kita minta hidayah. Minta ampunan. Minta dimaafkan. Sedangkan kunut nazilah ini adalah meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin yang tertindas. Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memenangkan mereka di dalam melawan kaum kufar. Barakallahu fiikum. Kemudian di antara perkara yang juga diperhatikan, sebagian para ulama mengatakan untuk Jumat maka bagi khatib hendaknya membaca doa kunut ini, ya istilahnya bukan kunut lagi kalau di sini ada doa di saat khutbah Jumat, bukan di saat sholat Jumat. Sebagaimana mereka mengatakan istisqa untuk hari Jumat itu adalah ketika khutbah Jumat, tidak dilaksanakan sholat istisqa di hari Jumat. Nah demikian juga yang seperti ini. Kemudian mungkin bertanya bagaimana kalau sholat sendiri? Misalnya kaum wanita sholatnya di rumah, entah dia mengimami putri-putrinya, atau seseorang yang tidak bisa datang ke masjid, sholat mengimami keluarganya, atau bahkan misalnya sholat sendirian, apakah disyariatkan juga melakukan doa kunut ini di dalam sholatnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merojihkan disyariatkannya kunut bagi umum. Maksudnya umum ini adalah imam al-a'dham, imam a'dham, imam utama, wa immatil masajid, dan imam-imam masjid umum, wal munfarid, dan orang yang sholat sendirian. Berdalil dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian kaum mukminin secara umum, bukan dikhususkan kepada imam tertentu, termasuk di dalam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca kunut manakala ada nawazil. Barakallahu fiikum. Jadi berkaitan dengan apa yang telah terjadi, mari kita laksanakan. Semoga ini adalah sebagai bentuk pertama ittiba'una li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manakala terjadi musibah, penindasan terhadap sebagian kaum muslimin, beliau melakukan kunut dengan tungunut nawazil. Kemudian yang kedua adalah tadi sebagai bentuk ta'ati liwulati umurina al-muslimin. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada para penguasa-penguasa kita yang muslimin. Kemudian yang ketiga adalah bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Tiga faktor ini mendorong untuk kita tidak menyia-nyiakan himbauan ini. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, di antara yang dihimbau adalah salat gaib. Apakah perlu kita melaksanakan salat gaib? Tentang masalah ini kita lihat, pernah enggak terjadi di zaman Rasulullah kasus yang semisal dengan ini, yaitu manakala 70 qurra yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh suatu kaum, ternyata mereka ingin melakukan makar terhadap para sahabat qurra ini, para qari, para ulama. Dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 orang, dibantai habis oleh mereka. Apakah ada riwayat yang sampai dan yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW melakukan salat gaib ketika itu? Maka dalam hal ini tentunya kita melakukan sebatas apa yang kita ketahui, mana yang disyariatkan. Rasulullah SAW melaksanakan salat gaib hanya, artinya yang ada riwayatnya yang jelas, yang sharih, yang sahih terhadap kematian Raja Najasyi. Disebutkan ilahnya. Mata fi ghairi ardikum. Yang telah wafat di, bukan negeri kalian. Para ulama menyebutkan dia tidak ada yang menyolatinya di situ. Maka Rasulullah melaksanakan salat gaib. Banyak sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalnya di daerah lain, entah di Mekah atau sebagian juga ada yang sudah dikirim ke Yaman. Tapi tidak riwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat gaib terhadap mereka-mereka tersebut. Maka untuk pelaksanaan salat gaib tentunya kita tahan. Artinya kita sebatas melaksanakan anjuran yang jelas-jelas syar'inya, yaitu kunut nazilah. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, kunut nazilah tetap dibaca jahar walaupun sholatnya sholat sir. Kunut nazilah tetap dibaca jahar walaupun sholatnya sholat sir. Sholat sir. Kemudian kita tidak hanya mendoakan mereka dengan ketika kunut saja. Kita doakan juga di waktu-waktu yang mustajabah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan penderitaan saudara-saudara kita, kaum muslimin, di manapun. Secara khusus adalah yang sedang mengalami musibah Rohingya. Ya, gunakan lafaz doa yang bahasa Arab. Walau alam tentang menggunakan bahasa kita. Walau alam dalam hal ini. Gunakan utamakan lafaz yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan para ulama. Dan para ulama mungkin menggantikan lafaz yang tempatnya, tempat mana yang apa namanya itu sedang mengalami musibah. Gitu. Ya, dihafalkan karena doanya singkat. Doa-doanya adalah doa-doa yang singkat. Ambil yang paling singkat kalau ingin berdoa. Allahumma ansur al-mustad'afina minal mu'minin. Kan mudah, cuma berapa kata. Hafalnya cuma itu ya, baca itu. Wallahu'alam sawab abillahi taufiq wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, antum sudah sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.